tentang hadis yang lalu, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang mengkisahkan perjalanan jihad bersama Rasulullah SAW dalam peperangan yang dikenal dengan nama Badr Riqa'. Dan ketika istirahat, Rasul SAW diancam dengan pedangnya oleh seorang Badui, lalu terbangun dan berbalik. Jatuh pedang itu, maka Rasulullah mengancamkan pedang itu kepadanya. Hadis. Dalam hadis ini ada beberapa faedah ilmiah yang disebutkan oleh para ulama, antara lain semangat tinggi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam masalah jihad fi sabilillah, di mana peperangan yang mereka lakukan ini bersama Rasulullah disebut dengan Ghazwatur Riqa', karena cuaca yang sangat panas sekali di waktu itu, sehingga mereka balut kaki mereka atau alas kaki mereka dengan kain. Oleh sebab itu kemudian mereka atau dinamakan perang ini Ghazwatur Riqa', perang yang punya riqa-riqa itu kain balut, kain pembalut. Dilakukan itu karena mereka tidak tahan dari panasnya terik matahari, apalagi kondisi negara Arab yang pasir, semakin menambah panasnya cuaca. Tetapi karena semangat mereka untuk memperjuangkan Islam, melindungi dakwah Rasul SAW, maka apapun resikonya mereka hadapi. Radhiyallahu anhum, semoga Allah ridai mereka semua. Di dalam hadis ini pula disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan jihad, bahwa dikala istirahat seperti yang terjadi dengan Rasul SAW dan para sahabatnya, boleh pasukan itu berpencar masing-masing mencari tempat yang teduh atau tempat yang nyaman untuk istirahat mereka. Oleh sebab itu kemudian terjadi kejadian ini, Rasulullah SAW ada penyusup masuk dan pedang beliau diambil kemudian ditodongkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat berpencar, dan ini boleh dalam peperangan pasukan itu berpencar di kala istirahat. Nah, karena perbuatan mereka ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, tidak kemudian beliau marah, kenapa kalian pencar, kenapa kalian tidak menjaga dan lain sebagainya. Tapi didiamkan menunjukkan itu boleh. Hadis pula menunjukkan bahwa di dalam peperangan pula boleh seorang muslim meletakkan senjatanya, baik itu menggantungkan atau diletakkan di tempat lain. Yang diterangkan oleh ulama itu boleh selama aman, selama bisa dijamin keamanannya. Sebagaimana Rasulullah SAW, pedang beliau digantung, diletakkan, dan beliau tidur. Menunjukkan boleh meletakkan senjata. Bahkan terjadi kejadian ini, Allah takdirkan untuk pelajaran, pedang itu diambil dan dihunuskan dan ditodongkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis pula menunjukkan bahwa seorang imam, seorang pemimpin berjihad bersama pasukannya. Seorang pemimpin berperang dan berjihad bersama pasukannya, dan itu tentu besar maknanya bagi pasukan, menambah mental mereka besar, menambah semangat dan kekuatan mereka. Di mana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, dan beliau alami apa yang dialami para sahabatnya, susah payah, berat dan lain sebagainya. Tidak seperti yang banyak terjadi, pemimpinnya koar-koar, menyuruh orang jihad, menyuruh orang berperang, sementara dia duduk di rumahnya, sementara dia berleha-leha dengan istri anaknya. Orang dimotivasi untuk berangkat ke Afghanistan, untuk berangkat ke sana, kemari. Dia sendiri duduk di tempatnya, nggak pernah memberikan contoh atau figur panutan sebagai suri toladan bagi bawahannya. Dia pun berangkat bersama mereka. Tidak. Yang terjadi, bisanya hanya koar-koar dan menyuruh orang, sementara dia sendiri berleha-leha. Alhamdulillah min dzalik. Hadis pula menunjukkan tingginya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membalas kejahatan seorang badui ini dengan kelemah lembutan beliau. Bahkan beliau bebaskan badui itu tanpa ada dendam, tanpa ada balasan kejahatan yang serupa. Dan ini tentu seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah dengan yang lebih baik, karena dengan perbuatan semacam itu yang memusuhi kamu, yang membenci kamu akan berbalik menjadi wali, jadi orang yang cinta dan berloyalitas kepadamu, akan menjadi orang yang sayang dan baik. Sebagaimana seorang badui ini ketika pulang ke sukunya menyatakan, aku datang dari orang yang terbaik yang pernah aku dapati. Karena dia dapati Rasulullah SAW ternyata seperti itu akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula menunjukkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di dalam mengembangkan amanat risalah dan mendakwahkan Islam dan tauhid, karena berat dan resiko besar yang mereka hadapi. Hadis juga menunjukkan penjagaan Allah terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada lagi daya dan upaya ketika senjata itu ditodongkan kepada beliau kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau jawab, Allah yang melindunginya, jatuhlah pedang itu dari tangan si badui. Hadis juga menunjukkan besarnya ketakalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Tentu ucapan beliau ketika ditanya, siapa yang melindungimu dariku? Beliau menjawab, Allah. Jawaban yang penuh dengan nilai tawakal, jawaban seorang mukmin yang sangat tinggi imannya. Maka tidaklah heran kemudian pedang itu jatuh dari tangan si badui. Itu beberapa faedah yang diterangkan oleh para ulama tentang hadis Jabir radhiyallahu taala anhu wa arba. Hadis yang berikutnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, aku mendengar Rasulullah bersabda, kalau saja kalian bertawakal kepada Allah, maka Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah berikan rizki kepada burung yang mereka berangkat meninggalkan sarangnya dalam keadaan perut kosong di pagi hari dan pulang di siang atau sore hari dalam keadaan perut mereka telah penuh. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disebutkan hadithun hasan. hadis ini juga berbicara tentang tawakal, dan beliau sallallahu alaihi wasallam perumpamakan atau beliau sebutkan, seandainya saja manusia itu bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sesungguhnya, yaitu ketawakan dengan memasrahkan segala urusannya, memasrahkan hasil segala usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berharap hanya kepada Allah. Setelah dia jalani asbab segala usaha dan perbuatan yang bermanfaat, kalau saja bertawakal dengan sesungguhnya seperti itu, dengan keyakinan penuh bahwa yang memberinya rizki, yang memberinya pertolongan hanyalah Allah, sebagaimana burung, maka Allah pun akan menjamin rizki hambanya yang bertawakal demikian. Hadis ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk Allah, baik itu burung ataupun binatang yang lain termasuk manusia, Allah menjamin rizki mereka. Allah sebutkan dalam Al-Isra 44, Tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Bahwa langit-langit yang tujuh, demikian pula bumi, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, berzikir kepada Allah, dan segala sesuatu itu bertasbih memuji Allah. Hanya saja kalian tidak fahami tasbih mereka kepada Allah, menunjukkan mereka semua mengenal Allah, mengenal Allah yang menciptakan mereka, semua binatang yang di laut maupun di udara maupun di darat, bahkan yang di bawah bumi. Demikian pula dalam Al-Hajj ayat 18 Allah sebutkan, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wa syamsu wal qamar والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Tidakkah engkau melihat bahwa sujud kepada Allah segala yang di langit dan di bumi, sujud kepada Allah matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, dan seluruh binatang yang ada, dan banyak dari manusia. Sementara yang lain banyak pula yang terkena adab, dan barang yang siapa yang dihinakan oleh Allah, tiada yang bisa memuliakannya. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Sujud kepada Allah segala sesuatu, karena mereka mengenal penciptanya, dan mereka beribadah dan taat kepada Allah. Ketika Allah sebutkan di dalam ayat lain, kepada langit juga bumi, itia tau'an au karhan qalata ataina fa'iin, datanglah kalian langit dan bumi, diperintahkan oleh Allah untuk datang dengan senang hati ataupun terpaksa memenuhi panggilan Allah, tetapi keduanya langit dan bumi menjawab, kami datang dengan taat, dengan senang hati. Di Bukhari pula disebutkan bahwa matahari ketika hendak tenggelam, Rasulullah SAW tanyakan kepada para sahabatnya, kalian tahu kemana itu matahari? Kata para sahabatnya, tenggelam ya Rasulullah, ke arah barat. Kata Rasulullah, sesungguhnya matahari itu setiap kali hendak tenggelam, di setiap hari, dia datang menghadap Allah sampai titik terdekat dengan arsy, kemudian sujud di hadapan Allah dan meminta izin untuk tenggelam. Kemudian Allah izinkan dia tenggelam, kembali dia ke tempat asalnya, dan kemudian dia tenggelam. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah, segala yang di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang dan segalanya taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepadanya. Nah, demikian pula di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan ketawakalan binatang, salah satu dari makhluk Allah yang sekian banyak, yang mereka karena tawakalnya kepada Allah meninggalkan sarangnya, mungkin meninggalkan anaknya yang masih kecil, mencari makan dalam keadaan perutnya kosong, berangkat di pagi hari sudah berterbangan ke sana kemari mencari rizki, menunjukkan ketawakalan itu perlu adanya asbab, usaha. Burung itu berusaha meninggalkan sangkarnya, terbang, mencari. Berhasil atau tidak, nah itu mereka pasrahkan kepada Allah. Disitulah ketawakalan burung, padahal burung ini binatang. Seperti yang kita tahu, binatang itu tidak punya akal. Tidak punya akal pikiran, tidak punya otak untuk berpikir, bahkan belajar pun tidak pernah. Mereka dilahirkan dengan izin Allah, menetas dari telurnya, kemudian diberi makan induknya sampai besar dan terbang mencari nafkahnya sendiri. Bahkan kalau dia telah dewasa, beranak dan mencarikan rezeki juga untuk anaknya, mencarikan makan. Dia nggak pernah sekolah ekonomi, dia nggak pernah sarjana, tetapi dapat rezeki, cari ke sana kemari dengan buka sayapnya. Dan subhanallah tidak pernah salah alamat. Kadang terbangnya jauh dari sangkarnya, pergi jauh mencari nafkah, mencari makanan. Dan tidak pernah salah alamat, ketika waktunya harus pulang, mereka pulang dan tepat kembali ke sangkarnya semula, ke sarangnya semula, dengan perut telah penuh. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada umatnya dalam hadis ini agar mereka bertawakal kepada Allah. Nah, setelah menjalani asbab, di mana keyakinan perlu ditumbuhkan pada setiap diri kita bahwa Allah menjamin, Allah akan memberikan rizki kepada setiap hambanya yang mau berusaha. Di dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwa ada tiga tipe manusia berkaitan dengan ketawakalannya. Yang pertama, orang yang bersandar diri kepada usahanya semata, dia percaya dan yakin bahwa dari itu dia mendapatkan hasil dan usahanya berguna, mendatangkan manfaat tanpa melihat kepada Allah yang menentukan segalanya. Dan ini merusak ketawakalannya. Bisa-bisa orang menjadi syirik kepada Allah, yakinnya kepada usahanya sendiri, sama sekali tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatunya. Yang kedua juga jelek, yaitu yang menafikan asbab dengan menyatakan segalanya telah ditetapkan Allah, rizki itu akan datang sendiri kalau memang sudah ditetapkan tanpa kamu berusaha. Sehingga kamu berusaha atau tidak, tidak akan merubah sesuatu, tidak akan merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab itu dinafikan sama sekali oleh mereka. Bahkan kata mereka, kalau kemudian orang melempar kaca misalnya dan pecah kaca itu pecah karena takdir Allah, bukan karena lemparan batu. asbab, sebab atau usaha itu benar-benar dinafikan oleh mereka. Dan ini seperti kata Syekhul Islam, naqsun bil aql, menunjukkan kekurangan di dalam akalnya, akalnya kurang sehat, yang menafikan asbab atau usaha manusia. Namun bertawakal dan percaya diri kepada usaha itu semata merusak tauhid. Maka yang benar ketawakalan adalah kamu jalankan asbab yang disyariatkan, yang diperbolehkan oleh agama, dan dipasrahkan hasilnya atau usaha tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diyakini bahwa Allah yang akan menetapkan segala sesuatunya. Hadis yang terwujud dalam bab ini disebutkan oleh Imam Nawawi, an Abi Umarah Al-Barra Ibni Azib radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallam, ya fulan, idza awaita ila firashika faqul, اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ خَيْرًا. Muttafaqun alaih. Dari Abu Umarah Bara' bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, wahai fulan, kalau kamu telah berbaring di atas tempat tidurmu, ucapkan, ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku pasrahkan punggungku kepadamu, atau aku hadapkan kepadamu, karena berharap juga takut kepadamu, tiada penyelap, tiada pelindung darimu kecuali kepadamu, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan nabi yang kau utus. Kata Rasulullah, kalau kamu baca itu dan kamu mati di malam itu, maka kamu mati di atas fitrah. Tetapi kalau kamu ditakdirkan hidup sampai besok pagi, maka di paginya kamu pun dalam keadaan baik, khairan. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihain anil Barra, di dalam riwayat lain juga di Bukhari Muslim dari Barra pula, qala li Rasulullah sallam, Rasulullah berkata kepadaku, إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. Kalau kamu berbaring hendak tidur di tempat tidurmu, wudhulah seperti wudhumu untuk sholat, kemudian berbaringlah dengan berbaring dengan sisi badanmu yang sebelah kanan, kemudian katakan hadis tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajhtu wajhi ilaik, dan seterusnya. Tsumma qala, kemudian kata Rasulullah, waj'alhunna akhir ma taqul, jadikan doa ini akhir yang kamu baca. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari juga Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bara' bin Mu'adz radhiyallahu taala an tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, dan ini umum kepada setiap muslim umat beliau, ketika seorang muslim hendak tidur di atas tempat tidurnya, doa yang mulia ini diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengandung pendidikan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayakan dan memasrahkan segala urusan seorang muslim kepada Allah, baik secara zahirnya, lahirnya maupun batinnya. Hadis ini seperti disebutkan di riwayat yang di bawahnya, mengajarkan agar di dalam permasalahan tidur, Rasul membimbing, memberikan pengarahan agar seorang muslim tidur dengan bagian tubuhnya yang sebelah kanan, berbaring miring sebelah kanan bagian tubuhnya. Dan ini lebih afdal, karena itu yang diperintahkan Rasul SAW, ibja' ala syikkikal ayman, berbaringlah dengan samping kanan tubuhmu. Dan para dokter pun menyebutkan bahwa tidur dengan berbaring di bagian kanan itu lebih baik, lebih afdol, juga lebih sehat bagi tubuh manusia daripada dia tidur sebaliknya, berbaring dengan atau ke sebelah kiri bagian tubuhnya. Ini disebutkan oleh para ulama salah satu hikmahnya, bahwa kalau tidur itu di sebelah kiri bagian tubuh, maka hati manusia itu dalam keadaan tertekan, sehingga tidurnya itu benar-benar pulas dalam artian negatif, bukan pulas nyenyak enak, tetapi terlalu dalam tidurnya sehingga azan pun tidak dia dengar, dan hatinya pun tertidur mati karena tertekan posisinya. Beda kalau dia tidur dengan bagian kanan tubuhnya miring bagian kanan, hatinya tergantung, tidak tertekan, sehingga hati itu tidak ikut tidur, maka mudah bangunnya pun gampang, mudah bangunnya, dengan azan pun cepat bangun dan tidak tertekan posisi hati tersebut. Hadis ini pula mengajarkan kepada kita bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau menganjurkan hadis ini sebagai doa terakhir yang dibaca ketika hendak tidur. Hal ini karena doa-doa mau tidur banyak yang diajarkan di dalam sunnah, antara lain tasbih, tahmid, takbir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sehingga genap 100 kali, seperti disebutkan dalam hadis Ali dan Fatimah, ketika Fatimah radhiyallahu taala anha mengeluh layaknya seorang wanita atau ibu rumah tangga capek dari pekerjaan rumah, belum yang ngurusi anak, belum yang merapikan rumah, ya capek, itulah beban wanita. Dia mengeluh dan meminta dicarikan khodam, dicarikan pembantu rumah tangga. Dari dulu ya seperti itulah wanita. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi yang lebih baik. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik daripada khodam, daripada pembantu rumah tangga? Bacalah setiap kali kamu hendak tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dan dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, dan beliau dapati apa yang disebutkan Rasulullah benar. Bahkan itu pula yang dialami oleh banyak kaum mukminat mujarrab, sudah terbukti bahwa khususnya untuk kaum ibu, para wanita yang tentunya tugasnya cukup banyak dan berat dari pagi boleh dibilang sampai malam, ya ada saja yang dia kerjakan di rumah, nyapu, ngepel, bersihkan ini, bersihkan itu, belum lagi kalau anaknya kecil banyak bebannya. Dengan melakukan apa yang diperintahkan Rasul SAW, menjadi ringan semuanya. Seperti kata Rasulullah, itu jauh lebih baik dari khadam, dari orang pembantu rumah tangga. Hanya saja keyakinan orang ini yang jadi permasalahan. seorang muslim sendiri kurang yakin dengan apa yang dianjur oleh nabinya. Rasulullah sebutkan bacaan ini lebih baik dari khadam, daripada pembantu. Kalau saja dia yakin dan dia lakukan, pasti itu yang terjadi, lebih baik dari pembantu. Dia tidak butuh pembantu. Kalau saja dia penuh keyakinan melaksanakan ajaran ini. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ini doa sebelum tidur. Demikian pula bacaan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Talaq, An-Nas, masing-masing 3 kali dan diusapkan ke sekujur tubuh yang bisa dijangkau tangannya. Nah, dan beberapa bentuk doa lainnya sebelum tidur. Yang jelas hadis Bara ini seperti kata Rasulullah, ij'alhunna akhira ma taqul, dibaca paling terakhir. Doa-doa itu semua bagus kalau dibaca semua. Ya baca subhanallah tadi, alhamdulillah, Allahu akbar, ayat kursi, kemudian juga Al-Ikhlas, Allahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, demikian pula Bismikallahumma amutu wa ahya, yang dijadikan paling terakhir zikir yang dia baca hadis ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja' minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Terakhir yang dibaca. Di dalam riwayat ini Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu seperti disebutkan, beliau mengulangi doa ini yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan perhatian Bara. Beliau mengulangi untuk dikoreksi oleh Rasulullah apakah hafalan beliau benar terhadap yang beliau dengar dari sabda Rasul sallam. Ini menunjukkan perhatian, segera diamalkan, segera dibaca oleh beliau untuk diperiksa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam riwayat beliau baca hadis seperti yang disebutkan Rasulullah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Nabi semula mengucapkan wa nabiyyika alladhi arsalta. Bahwa ketika mengulang menyebutkan di akhirnya wa rasulika alladhi arsalta. Kalau lafaz nabi wa nabiyyika alladhi arsalta, aku beriman pula kepada nabimu yang engkau utus ya Allah. Sementara Barab ketika mengulang menyebutkan aku beriman pula kepada Rasulmu yang engkau utus. Maka di riwayat Rasulullah SAW menusuk dada Bara ibn Azib dengan jari beliau dan menyatakan kun wa nabiyyikan ladhi arsalta, katakan dan nabimu yang engkau. Hal ini diterangkan oleh para ulama bahwa Rasul dibenarkan oleh Rasulullah SAW agar Barak membacanya wa nabiyika, dan nabi bukan Rasulmu, karena pertama Rasul ini lafaz yang umum. Dia bisa bermakna rasul dari manusia, bisa pula rasul dari malaikat. Seperti yang Allah sebutkan dalam At-Takwir ayat 19-20, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Ucapan rasul yang karim, yaitu Jibril. Dan beliau adalah Rasul, Rasul Allah dari kalangan malaikat. Sehingga kalau diucapkan seperti ucapan bahwa Rasulmu yang kau utus masih samar. Rasul yang kau utus itu yang mana? Apakah Rasulullah SAW ataukah Jibril atau yang mana? Oleh sebab itu diluruskan oleh Rasulullah, dibenarkan agar mengucapkan nabimu. Yang kedua, para ulama, ucapan wa rasulika alladhi arsalta, seperti yang dikatakan Barok, Rasul yang kau utus, tidak jelas-jelas menunjukkan kenabian. Dia memang mengandung kenabian, tetapi secara tersirat. Rasul terkandung di dalamnya kenabian, bahwa beliau juga nabi, tetapi itu tersirat. Beda dengan wa nabiyyika alladhi arsalta, nabimu yang kau utus. Kalau lafaz nabimu jelas-jelas menunjukkan kenabian, dan itu tersurat. Sesuatu yang bentuknya tersurat jauh lebih baik, jauh lebih jelas daripada yang bentuknya masih tersirat. Oleh sebab itu beliau ingatkan kepada Barok untuk mengucapkan wa nabiyyika alladhi arsalta. Hadis ini disebutkan oleh para ulama salah satu dari sekian dalil yang banyak yang membantah adanya bid'ah hasanah, atau secara umum perbuatan segala bentuk bid'ah, ajaran, keyakinan, perbuatan yang tidak pernah diajarkan atau dicontohkan Rasulullah SAW, akan yang tidak pernah dikenali oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhu. Pendalilannya bahwa kalau dilihat secara logika, ucapan Rasulika dan aku beriman kepada Rasulmu yang kau utus, ya tidak salah secara logika, karena beliau juga seorang Rasul, juga Rasul Allah yang diutus oleh Allah kepada kita, penutup para Rasul. Orang yang menyebutkan Rasulmu, semula dia tidak salah. Tetapi permasalahannya bukan salah atau tidak salah, permasalahannya bukan benar atau tidak benar semata, namun permasalahannya bukan itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu intinya. Bukan itu yang diajarkan Rasul. Yang Rasulullah ajarkan seperti di dalam riwayat Bukhari Muslim, wa nabiyyika, nabimu yang kau utus. Oleh sebab itu Rasulullah sampai menusuk dada Barak bin Azib dengan telunjuknya. Kata para ulama, itu dilakukan oleh beliau untuk lebih menarik konsentrasi Barak, bahwa kesalahan ini agar tidak terulang lagi dari Barak. Dengan dilakukan seperti itu, apa yang diajarkan Rasulullah akan jauh lebih kuat dalam ingatan Barak bin Azib radhiyallahu taala. Kembali kepada permasalahan tadi, bahwa kata para ulama, kalau dilihat Rasul maknanya baik, bahkan benar, semula memang beliau Rasul. Tetapi tetap disalahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau perintahkan untuk membaca nabiyyika, nabimu yang kau utus ya Allah. Padahal lafaz yang baik Rasul itu, tetapi tidak dianggap oleh Rasulullah SAW, bahkan disalahkan. Nah, oleh sebab itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan agama ini haruslah datang dari Rasulullah SAW. Harus ada contoh dari beliau SAW dan para sahabatnya. Walaupun logika kita menyatakan baik, walaupun perasaan kita, akal kita menyatakan apa salahnya perbuatan ini. Daripada melakukan yang itu, kan lebih baik melakukan yang ini. Permasalahannya bukan penilaian kita, tetapi ketentuan agama. Apa ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh sebab itu, di dalam riwayat Muslim dari Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang berbuat dalam agama ini tanpa tuntunan dari kami, maka perbuatan dia tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Seperti yang telah pernah kita sampaikan dari Sa'id bin Musayyib, ketika seseorang sholat sunnah seusai subuh masjid, ditegur oleh Imam Sa'id, dilarang. Kata orang ini, "Wahai Sa'id, apa Allah akan azab saya karena sholat ini? Saya sholat, masa diazab? Sholat kan baik, amalan saleh." Kata Sa'id rahimahullah, "Allah tidak akan azab kamu karena sholatmu, tetapi Allah akan azab kamu karena kamu menantang larangan Rasulullah SAW. Rasulullah larang sholat sunnah seusai subuh sampai matahari terbit. Larangan itu tidak kamu perhatikan, kamu bentur saja, kamu tabrak. Walaupun sholat itu amalan yang baik, amalan sholat bahkan yang sangat tinggi, tiangnya agama. Tetapi menjadi sebab orang itu diadab karena dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inti dari agama ini seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Battah, Imam Al-Jubri rahimahullah, dan para ulama lain, inti dari agama ini adalah ittiba, mengikuti. Mengikuti apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabatnya, tidak lebih. Seperti kata Ibnu Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti oleh kalian, kalian tinggal mencontoh, dan jangan kalian membuat ajaran-ajaran baru. Kufitum, kalian telah dicukupi. Telah dicukupi oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tinggal mengikuti saja. Ini bagaimana, yang itu bagaimana, ikuti saja, nyontek, tinggal nyontek. Nyontek jauh lebih mudah daripada ngarang sendiri, boleh. Kamu, hatta seorang ahli, kalau dibebani suruh bikin produk baru yang belum pernah ada, belum pernah dia lihat. Nah, makanya misalnya tape rekam belum ada di dunia ini, si teknolog ini, ahli teknologi, dituntut kamu harus bikin alat yang bisa merekam suara dan bisa di setel kembali, bisa di setel ulang semua suara terekam. Dan nah, bagaimana dia berpikir, dari apa bahannya, bagaimana caranya, bingung. Kalaupun bisa, seandainya bisa, lama waktunya, penemuan itu gak gampang. Bertahun-tahun baru ditemukan penemuan baru. Beda perkaranya kalau suruh nyontoh. Ini ada barang, bikin persis seperti ini. Ya gampang, gak perlu dia belajar tinggi-tinggi, tinggal dilihat komponennya apa. Beli di pasar, pasang, jadi. Tinggal nyontoh apa beratnya. Gampang. Kira-kira demikian gampangannya, gambarannya. Agama pun demikian, tinggal nyontok. Yang dicontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Gak perlu membuat rekayasa ajaran baru, amalan baru. Karena itu pasti sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu pelajaran penting di dalam riwayat Barra ini. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan wa fawwaltu amri ilaik. Ya Allah, aku memasrahkan segala urusanku kepadamu. Ini merupakan makna dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba yufawwid, menyerahkan urusannya kepada Allah. Apalagi dia enggak tidur dikala terpisah jasadnya dari jiwanya, walaupun terpisahnya bukan secara mutlak, bukan terpisah total seperti orang mati, tetapi pisah. Oleh sebab itu di dalam riwayat dan juga salah satu doa yang diucapkan sebelum tidur, in amsaktaha in arsaltaha, kalau engkau mengembalikan nyawaku kepadaku, maka kembalikan dengan baik. Dan kalaupun kau pegang ya Allah, artinya mati. Ketika pisah nyawa itu di jasad, orangnya tidur, dan Allah kehendaki diambil oleh Allah, gak dikembalikan ke jasadnya, ya kalau sudah berangkat orangnya, meninggal. Kalaupun kau penggal, engkau panggil atau engkau ambil nyawaku, maka ambil pula sebagai orang yang saleh atau orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terpisah seperti itu, perlu adanya ketawakalan, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, la malja wa la manja minka illa ilaik, tiada penyelamat, tiada pelindung darimu ya Allah kecuali dengan kembali kepadamu. Hal ini disebutkan demikian karena segala kejelekan, segala musibah yang pahit, nas'alullah as-salamah, semua itu dengan ketetapan Allah. Allah yang menakdirkan demikian. Oleh sebab itu disebutkan minka, darimu ya Allah. Tidak ada yang menyelamatkan orang darimu, tidak ada yang melindungi darimu. Artinya dari ketetapan-ketetapan yang baik, dari takdir yang buruk, kematian, sakit, bencana, musibah, dan yang semisalnya. Dan kalau itu ditetapkan oleh Allah, gak ada yang bisa menolak atau menghindar darinya. Kecuali hanya satu jalan, yaitu kembali lagi kepada Allah. Illa ilaikan, kata Rasulullah, kecuali kembali kepadamu. Dan ini menunjukkan iman dan tauhid seorang muslim. Dia meyakini bahwa kejelekan semua itu terjadi dengan izin Allah, dengan kehendaknya. Maka dia pun meminta perlindungan dan keamanan juga hanya dari Allah, karena dia yakini semua itu ada di tangan Allah. La malja wa la manja minka illa ilaih. Tidak ada lagi pelindung dan penyelamat seorang hamba dari segala yang jelek dan buruk, yang itu semua adalah takdir Allah, kecuali dengan dia kembali menghamba kepada Allah, minta perlindungan dan keselamatan darinya. Dan ini juga ketawakalan, yakin semua itu dengan ketetapan Allah, maka dikembalikan juga hanya kepada Allah perlindungan dan keselamatannya. Nah, ini tentang doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita sebagai umatnya berkaitan dengan permasalahan ketika seorang muslim hendak tidur. Hadis yang berikutnya, tanawi rahimahullah, an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'ab Ibnu Sa'ad, Ibnu Taim, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib Al-Qurashi At-Taimi wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahaba qala nadartu ila abdami al-musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina wa qultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadara tahta qadamayhi la absarana fa qala ma dhannuka ya Abu Bakr bithnain Allahu thalithuhuma. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakar Siddiq, Abdullah ibn Uthman ibn Amr ibn Umar ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Tain ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi At-Taimi, ini nama atau nasab Abu Bakar Siddiq. Beliau salah satu sahabat dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar, namanya Abdullah ibn Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Buat lanjutannya kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. استغفر الله العظيم السلام عليكم.